Dan alhamdulillah telah kita bahaskan hadis Jibril alaihissalam, iaitu hadis yang kedua di dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis 40 karangan Al-Imam Al-Hafiz Al-Nawawi rahimahullahu taala, di mana telah kita bahaskan tentang sebahagian daripada tanda-tanda hari kiamat, yang merupakan soalan yang terakhir yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhbirni 'anil sa'ah, khabarkan aku tentang hari kiamat. Maka Rasulullah SAW telah menjawab, al-mas'ulu 'anha bi'a'lama min as-sa'il, tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kemudian Jibril bertanya lagi, fa akhbirni 'an amaratiha, maka khabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, al-tandidal amatu rabbataha, iaitu aku bila kau melihat seorang hamba perempuan melahirkan tuannya, dan kau melihat antara al-hufat al-urat al-alata ru'asya'a yatatawalluna fi dunya, melihat seorang yang tidak berpakaian, tidak berkasut, yang miskin, pengembala kambing, tiba-tiba menjadi kaya dan membina bangunan-bangunan yang tinggi juga berbegah-begah di kalangan manusia. Jadi itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Jibril alaihissalam pun beredar semangat talak. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, At-Tadri Manisah, apakah kau tahu siapa yang datang tadi? Maka Umar berkata, Allah wa Rasuluhu A'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW pun berkata, Dalika Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, itulah Jibril yang telah datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jadi itulah agama Islam, yang merupakan iman, Islam dan ihsan. Dan juga dia khabarkan tentang beberapa tanda hari kiamat yang merupakan pokok daripada rukun iman. Yang kedua itu iman kepada hari akhirat. Dan kita berpindah kepada hadis berikutnya, iaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bunya al-islam ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaa'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan, rawahu al-bukhari wa muslim. Yaitu dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu terbina atas lima perkara. Pertama, syahadah bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad pesuruh Allah, dan dirikan solat dan mengeluarkan zakat, dan haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman, iaitu gelaran kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, iaitu merupakan anak yang termasyhur daripada anak-anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau ini, Abdullah bin Umar, termasuk golongan muhajirin. Beliau telah masuk Islam dari di Makkah lagi, kemudian berhijrah ke Al-Madinah bersama orang-orang muhajirin yang lain. Dan umur beliau ketika itu amat muda, bahkan dalam peperangan Uhud beliau belum mencecah 15 tahun lagi, belum balik. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang amat masyhur, yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk empat Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Abu Hurairah, iaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibn Abbas dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu majma'in. Adapun wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lelaki yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Kemudian yang empat, Abdullah yang kita sebutkan tadi. Jadi Abdullah bin Umar banyak jasanya pada umat ini kerana telah menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW dan menyampaikan kepada umat. Dan beliau yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu terkenal dengan berpegang teguhnya, tamassuknya berpegang kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hampir-hampir tidak terdapat pada sahabat-sahabat lain walaupun umurnya amat muda sekali. Dan Rasulullah SAW pernah menasihatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ni'mal al-fata ataupun ni'mal ulam Abdullah lau kana yuqimul layla, atau kama qala Nabi SAW, sebaik-baik pemuda adalah Abdullah bin Umar jika dia mendirikan solat malam. Jadi itu antara cara Nabi SAW mengajak, menghimbau sahabat-sahabat untuk beramal soleh. Jadi Abdullah bin Umar setelah mendengarkan hadis ini, maka dia tidak meninggalkan solat malam. Dan Abdullah bin Umar terkenal zuhud. Kalau masuk rumahnya, tidak ada apa-apa kat rumah, kosong. Dan beliaulah yang telah meriwayatkan hadis yang masyhur, iaitu kun fid dunya ghariban aw 'abiri sabil. Jadi dah kamu di atas muka bumi ini seperti seorang asing ataupun seorang yang berjalan musafir saja, yang lalu saja. Jadi bukan orang yang ingin menetap di sebuah tempat seperti orang-orang lain, jadi siap dengan perabotnya dan sebagainya. Dia hanya orang asing. Orang asing tak akan bawa barang banyak, dia hanya bawa bekalan ya? Ataupun orang yang tumpang lalu saja, lalu ke negeri ini kemudian dia akan pindah ke negeri lain. Jadi demikianlah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah berkata, jika engkau sehat maka janganlah tunggu engkau sakit, jika engkau senang maka jangan tunggu kamu susah, iaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikianlah prinsip Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sehingga beliau terkenal sebagai ulama sahabat. Dan beliau juga terkenal mengamalkan atau bersungguh-sungguh melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan sampai-sampai perbuatan Ibnu Umar boleh dianggap sebagai perkara yang amat luar biasa. Dalam manasik haji, beliau akan melihat Rasulullah SAW buat apa, di mana, dan dia akan ikut. Jadi Rasulullah SAW kalau solat di sini, dia akan solat di sini. Rasulullah SAW kalau qada hajat di sini, dia akan qada hajat di sini. Dan kalau tidur di bawah pokok ni, Ibnu Umar akan tidur di bawah pokok. Itulah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Walaupun itu bukan sunnah, tetapi itu adalah ijtihad Abdullah bin Umar, seorang sahabat ini yang amat cintakan Nabi. Tapi tidak bermakna kita mensunatkan seorang Muslim itu solat di tempat Nabi solat, tidur di tempat Nabi tidur, qada hajat di tempat qadanya hajat Rasulullah SAW. Kerana ini bukan perbuatan yang digalakkan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat besar yang lain. Walaupun yang menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau telah meriwayatkan hadis yang amat penting ini, iaitu hadis yang ketiga dalam kumpulan hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita tahu bahawa Imam Nawawi rahimahullah apabila mengumpulkan hadis-hadisnya di dalam kitab hadis 40 ini, dia akan memilihnya dengan amat teliti. Dan hadis ini datang selepas hadis Jibril, selepas hadis innamal a'malu binniyat. Dan hadis ini dia kata Rasulullah SAW telah bersabda, buniyal islamu ala khams. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi kalau sahabat berkata aku telah mendengar, maknanya dia mendengar dengan telinga, maknanya dia dekat dengan Rasulullah SAW sehingga dia dengar suara Rasulullah SAW. Jadi ini satu cara pengkhabaran yang amat kuat sekali di dalam ilmu hadis. Sami'tu, aku telah mendengar. Ra'aitu, aku telah melihat. Jadi kalau dia kata qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, ini mungkin dia dengar sendiri, mungkin dia tak dengar sendiri. Ataupun an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, ini mungkin dia dengar sendiri ataupun dia dengar melalui orang lain. Tapi kalau dia kata sami' itu aku telah mendengar, maka tidak ada ragu-ragu bahawa sahabat ini benar-benar dengar langsung dari Rasulullah SAW. Jadi Ibnu Umar mengatakan Nabi SAW telah bersabda, Islam itu dibina atas lima. Bunyal Islam ala khams. Seolah-olah Islam itu sebuah bangunan yang dibina, dan ia dibina atas beberapa perkara, dan disebutkan bilangannya iaitu lima perkara. Dan ini dinamakan dalam ilmu bahasa sebagai tashbih, iaitu perumpamaan. Tapi bukan perumpamaan yang boleh dirasa, boleh dilihat, tetapi perumpamaan maknawi daripada sudut makna. Tak boleh dilihat tapi boleh difahami. Jadi seolah-olah Islam itu sebuah bangunan yang dibina oleh pembina ini, dan ia dibina atas lima asas. Itu yang kita namakan sebagai rukun-rukun Islam. Baik, dan tidak akan tegak bangunan itu jika tidak tegak dan kuat rukun-rukunnya. Ibarat tiang bangunan, tidak akan tegak bangunan tersebut kalau ada tiangnya yang roboh ataupun yang longgar, yang tak kuat. Jadi lagi kuat tiang-tiang ini, lagi kuatlah bangunan yang di atasnya. Jadi apakah perkara tersebut? Maka Nabi SAW bersabda, syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kesaksian bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi ini adalah kalimat tauhid. Itulah kita syarahkan kalimat tauhid dengan panjang lebar dalam pelajaran-pelajaran yang lepas. Kemudian anna Muhammadan Rasulullah. Ini tiang pertama, bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah. Jadi sebagaimana kita tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita esakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua ibadat kita, yang zahir, yang batin, yang besar, yang kecil. Demikian juga kita tauhidkan ikutan kita, ittiba' kita, mutaba'ah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak ikut sesiapa pun dalam agama ini kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab dia pesuruh dari Allah. Siapa yang ikut Rasulullah SAW pasti selamat, sebab dia telah di-approvekan, di-endorse oleh Tuhan yang mengutuskan. Ada pun orang lain belum tahu lagi. Itu perbezaan dengan Nabi Muhammad SAW dan imam-imam, ulama dan sebagainya. Rasulullah SAW dipelihara oleh Allah SWT daripada kesalahan, daripada luput, daripada kesilapan dalam menyampaikan syariat. Walaupun dia mungkin lupa waktu solat, lupa berapa rakaat, tetapi dalam menyampaikan syariat halal haram, khabar daripada Allah SWT tentang hari kiamat, tentang syurga neraka, itu tidak akan ada lupa, tidak akan ada kesilapan. Allah akan pelihara. Sampailah Rasulullah SAW sempurnakan penyampaian agama Islam ini, maka barulah Allah SWT wafatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku menyempurnakan untuk kamu agama kamu, dan aku cukupkan untuk kamu nikmat, dan aku telah redha bagi kamu Islam sebagai agama kamu. Tidak ada agama lain yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agama Islam mengikut ayat dalam surah Al-Maidah ini adalah agama yang telah sempurna, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang perlu ditambah. Tidak ada lagi yang kurang di dalam agama Islam. Semuanya dah cukup. Sebab itu kalau kita tambah-tambah dalam agama, kita ada-adakan sesuatu dalam agama, maka itu menunjukkan bahawa kita telah tuduh Rasulullah SAW tak habis lagi sampaikan risalah. Sebab ada lagi yang tak cukup, kita boleh tambah-tambah lagi. Jadi sebab itu kita tinggalkan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, dan kita lakukan apa yang diperintahkan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini merupakan asas yang paling utama dalam asas-asas Islam ini. Tadi ada 5 rukun Islam, tetapi rukun pertama merupakan yang paling asas, yang di mana asas-asas lain mengikuti rukun yang pertama ini. Kemudian disebutkan di situ wa iqamus solah, rukun kedua adalah dan mendirikan solat, atau kita nak terjemahkan lebih tepat lagi iqamus solah dan pendirian solat. Jadi mendirikan solat tu maknanya tegakkan solat tu, itu adalah rukun Islam yang kedua. Kemudian baru disebutkan tentang haji, kemudian tentang misalnya tentang zakat, kemudian haji dan puasa. Dan solat merupakan ibadah yang paling utama di dalam agama Islam, yang paling penting dalam agama Islam selepas 2 kalimat syahadah. Sehingga kan barang siapa yang meninggalkan solat, maka diancam oleh Rasulullah SAW dengan api neraka. Bahkan Rasulullah SAW telah mengkhabarkan al-fasilu bainana wa bainal kufri wal syirki tarkus solat, faman tarakaha faqad kafara. Garis yang memisahkan al-fasil antara kami dan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan solat. Adakah adalah solat? Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan solat, maka dia telah kafir. Hadis yang sahih, sepakati oleh ulama. Dan Allah SWT telah menyebutkan tentang ibadah solat ini dalam banyak ayat dalam Al-Quran, dalam banyak-banyak ibadat akan disebutkan apa? Mendirikan solat. Daripada awal surah sampai habis kita akan jumpa tentang solat ini. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam awal surah Al-Baqarah, itu mereka-mereka yang beriman kepada yang gaib dan yang mendirikan solat, dan daripada apa yang kami berikan kepada mereka, mereka memberi infak, mereka bersedekah. Jadi disebutkan solat sebagai satu tandanya orang-orang ini adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Dan Allah SWT telah mengkhabarkan bahawa ibadat solat ini bukanlah satu-satunya ibadat untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disyariatkan ibadat solat ini juga pada umat-umat sebelum ini. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam doa dalam surah Ibrahim, dia telah berdoa, Rabbana waj'alna Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku muqimas salati, orang yang mendirikan salat, pendiri salat. Dan begitu juga zuriat-zuriatku. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, maka terimalah doaku. Rabbana firli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dua ibu bapa kami, dan begitu juga orang-orang yang beriman pada hari didirikan al-hisab. Ini termasuk doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada sebut tentang apa? Tentang doa, tentang ibadat solat. Dan begitu juga Nabi Musa alaihissalam apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke gur ataupun ke gunung Tur, Allah SWT telah menarangkan kepada Nabi Musa AS, ya Musa innani ana Allah Rabbul Alamin, ya wa aqimis salata li dhikri. Dalam surah Taha Allah SWT mengatakan wa aqimis salata li dhikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi Nabi Musa pun diperintahkan untuk menaikkan salat. Begitu juga dengan nabi-nabi lain. Nabi Isa alaihissalam telah bersabda ketika dia masih bayi lagi, wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya, dan Tuhanku yang menciptakan aku telah menjadikan aku nabi, dia telah mewasiatkan kepadaku agar mendirikan solat dan mengeluarkan zakat selama aku hidup. Jadi nabi-nabi pun kena solat. Sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah SWT untuk solat. Bahkan tidak cukup dengan itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa yang amat masyhur, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Untuk apa? Untuk mendapatkan ibadat solat daripada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, terus daripada langit. Mula-mula diwajibkan 50 kali solat sehari semalam. Dan kisah yang masyhur kita dah tahu dah, bagaimana Nabi Musa AS menasihatkan Rasulullah SAW, umat aku lagi kuat daripada umat, tapi mereka tak akan dapat melaksanakan tanggungjawab ini, iaitu mendirikan 50 kali solat sehari semalam. Lepas tu minta kepada Tuhan supaya diringankan. Rasulullah SAW naik lagi dan minta diringankan, dikurangkan sampailah daripada 50 kali solat sehari semalam menjadi 5 kali solat sehari semalam. Tetapi pahalanya 5 ke 50, pahalanya tetap 50 walaupun bilangannya kekurangan jadi 5. Ini satu rahmat Allah Subhanahu wa taala atas umat ini. Jadi ibadat solat banyak faedahnya. Ibadat solat dilakukan sehari semalam. Setiap hari dalam kehidupan seorang muslim, mula daripada baligh, bahkan sebelum baligh dah mula dah. Jadi latih daripada umur 7 tahun, anak-anak masih main-main lagi, dah diperintahkan untuk solat, dah diajak solat di rumah, kemudian di masjid. Tapi kalau mereka tak buat, jangan dipukul dulu. Nasihatkan, gertak-gertak dulu boleh, tapi jangan dengan pukul. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, jadi dia membesar dengan kebiasaan solat. Dan tak mungkin dia boleh solat kalau mak bapak dia tak solat, kalau rumah tu bukan rumah solat. Jadi mesti ada contoh daripada dua guru. Sebab itu antara amalan yang baik kita lakukan bila solat, solat di masjid. Tapi bila solat sunat, kita adakan bahagian solat sunat, solat sunat kita di rumah. Antara sebabnya adalah supaya anak-anak kita di rumah melihat kita solat, jadi mereka terbiasa. Nanti kadang mereka ikut kat sebelah, kat belakang dan sebagainya. Memang tak apa, tapi dah biasa dengan apa? Dengan melihat orang solat, jadi biasa. Kemudian dia akan ikut, dia akan lebih faham sampai umur 10 tahun. Kalau dia tak mau solat, maka pukullah. Itu perintah Rasulullah SAW, mesti pukul. Maknanya mesti solat, dah tak boleh tinggalkan walaupun belum wajib. Sebab guarantee nak balik. Sebab bila dah balik, maka dah tidak ada lagi harapan lagi. Maknanya tidak ada peluang lagi dia leke-lekekan sembahyang. Dia dah terbiasa dengan solat dan tarawih, maka akan jadi mudah sebati dengan kehidupan. Dan kita bukan cerita pasal solat-solat selain daripada solat subuh. Ini termasuk solat subuh. Walaupun dia susah nak bangun, dia mesti bangun, dia mesti solat subuh. Kadang-kadang kita semua fokus solat-solat lain je, solat maghrib, isyak, solat lain kita tak cek. Silap. Solat 5 waktu, bukan 3 waktu, bukan 4 waktu, tapi 5 waktu. Bagaimana kita boleh kejutkan dia dan dia boleh bangun kalau nak pergi sekolah pagi? Waktu subuh dah bangun, kadang sebelum subuh dah bangun. Kenapa tak boleh dia bangun untuk solat? Solat subuh sama ada hari biasa atau hari Sabtu atau hari Minggu atau apa boleh holiday macam hari ni. Tapi yang hakikat kita tengok, tak ada orang, tak ada budak-budak ke masjid pun. Mana dia? Sebab mak bapak pun tak pergi masjid. Kalau mak tak pergi masjid tak apalah, bapak-bapak tak pergi masjid, angkat rumah kita pun tak tahu macam mana. Jadi bila tak biasa pergi masjid, tak nampak orang solat, Jadi harapkan di rumah saja. Nanti bagaimana dia nak akan pergi masjid? Macam mana dia nak biasa pergi masjid kalau dia kecil tak dilatih? Jadi ini semua harus kita lihat. Sebab apa? Solat itu adalah rukun Islam yang amat utama selepas kalimat syahadah. Adapun ibadat-ibadat lain, rukun-rukun Islam lain yang disebutkan dalam hadis ini, ada zakat, ada puasa dan lain-lain lagi, ia bukan dilakukan setiap hari. Dia ada masa-masa. Dan kalau untuk zakat dan haji, untuk sebagian orang saja. Ada orang tak pernah keluarkan zakat seminggu pun sebab tak cukup. Tak cukup duit. Begitu juga dengan haji. Ada orang tak pernah buat haji semua hidup sebab tak cukup syarat. Begitu juga dengan puasa. Ada orang yang tak puasa sebab tak cukup syarat, sakit dan sebagainya. Tapi solat tidak ada. Semua orang wajib solat walaupun sakit. Kecuali dia gila. Sakit macam mana dia wajib solat? Asal dia masih berakal, belum sampai koma lagi, maka dia wajib menunaikan solat. Nah, dan ini menunjukkan bahawa dalam agama Islam ini, ia perlu kepada hubungan yang kuat di antara hamba dan Tuhannya. Itulah hakikat Islam. Islam daripada sudut makna yang luasnya adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna Islam yang luas. Adapun Islam yang khusus adalah apa yang datang daripada Rasulullah SAW sahaja. Jadi agama Nabi-Nabi dahulu pun agama Islam. Tapi dalam maknanya yang luas. Tunduk pada Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT. Tetapi Islam selepas datangnya Nabi Muhammad SAW, dia menjadi Islam yang khusus. Maka tidak ada lagi kita katakan agama yang diterima oleh Allah SWT kecuali Islam yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun agama lain semua telah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya agama Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bunyi Islam ala khams: syahadat, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah. Antara faedah solat selain daripada menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam ayat yang Allah tuturkan kepada Nabi Musa alaihissalam, wa aqimis solata lidzikri, dan tunaikanlah solat, dirikanlah solat untukku, untuk mengingat. Sebab antara sebab yang kuat untuk kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan menunaikan solat. Walaupun kita boleh ingat Allah SWT dengan zikir-zikir lain, dengan melakukan ibadah lain, sekarang pun kita tinggal ingat Allah SWT. Sebab kita dalam majlis ilmu, dan majlis ilmu diperintahkan, disukai oleh Allah SWT. Tetapi ada waktu yang khusus. Kalau kita tak zikir lain zikir di dalam satu hari satu malam, kita hanya solat pun dah cukup lah, menunjukkan kita ingat Allah SWT. Bukan orang yang lupa kan Allah SWT. Dan dalam ibadat solat terdapat rukun-rukun solat, perbuatan-perbuatan solat, dan begitu juga dengan perkataan-perkataan solat yang amat mendalam maknanya, yang tidak terdapat dalam zikir-zikir lain. Kita ada rukun berdiri. Dalam berdiri kita ada bacaan, dan bacaan yang kita baca, yang wajib kita baca dalam semua solat adalah Fatihah. Dan dalam Fatihah ada apa? Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Tuhan sekalian alam, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, memiliki hari kebangkitan, hari dibalasnya amalan-amalan hamba-hamba. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada-Mulah kami sembah, kepada-Mulah kami minta tolong. Yani hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita sembah. Hanya kepada Allah SWT kita minta tolong. Kita minta tolong kepada orang lain. Kita tidak minta tolong kepada ulama, kepada imam, kepada syekh, kepada wali. Tidak, kita minta kepada Allah SWT sahaja. Itulah yang kita baca dalam dalam Fatihah. Kemudian kita minta Allah SWT tunjukkan kita jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Walaupun kita sedang solat, ketika solat memanglah dalam jalan lurus, tapi kenapa minta lagi? Sebab jalan lurus ni luas. Ini lurus dan dia luas. Kita cuma ada dalam sebahagiannya saja. Dan setiap hari kita perlu mengetahui jalan yang lurus. Sebab kita nak kena tahu apakah kita kena buat ini ataupun kita tak boleh buat. Apakah ini wajib ataupun ini haram. Jadi kita perlu kepada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua, kalau kita dah tahu pun bahawa ini wajib, oh ini haram, ini sunnah, maka kita perlu petunjuk daripada Allah SWT, tunjukkan kita supaya kita boleh amalkan apa yang kita tahu. Itu yang dinamakan petunjuk taufik, hidayah itu taufik. Sebab itu kita mesti minta ihdinas siratal mustaqim setiap hari. Bukan maknanya supaya kita kekal dalam siratal mustaqim, tak keluar-keluar lagi. Itu satu tafsiran yang tidak berapa tepat. Tafsiran yang tepat ihdinas siratal mustaqim adalah tunjukkan aku siratal mustaqim dengan memberiku ilmu tentangnya dan memberikan aku taufik dan hidayah untuk mengamalkan. Dan dijauhkan, diminta kita dalam Fatihah untuk menjauhkan diri kita daripada jalan maghdubi alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Itu orang-orang Yahudi yang tahu ada ilmu tapi sesat, menyeleweng, banyak buat tipu hilang. Begitu juga dengan orang-orang Nasrani ad-dallin, orang-orang yang sesat, yang tak ada ilmu pun tapi rajin ibadah. Sebab itu mereka dinamakan ad-dallin, orang sesat, sebagaimana dalam tafsir yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua jalan yang menyerupai jalan orang-orang Yahudi yang tahu kemudian tak mengamalkan, begitu juga dengan jalan orang-orang Nasrani yang tak tahu tapi suka nak ibadat kepada Allah SWT pun kita minta berlindung daripadanya. Kita cuma nak minta jalan siratal mustaqim, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baiknya ikutan. Nah, jadi ini yang kita baca ketika kita berdiri. Dan berdiri ini adalah berdiri ibadat. Diri ini dia adalah diri ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sekarang dah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, hari kiamat kelak senang kita diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pada hari kiamat kelak semua manusia akan bangun berdiri di hadapan Allah SWT. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Apakah mereka itu menyangka atau tidak menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan liyawmin 'adzim, pada hari yang amat agung, yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari akan berdiri manusia semua di hadapan Tuhan sekalian alam. Hari itu semua kena diri di hadapan Allah SWT. Siapa tak mau solat, tak mau diri hadapan Allah SWT, bila disebutkan hai Allah solat, hai Allah solat, masih duduk lagi depan TV, si baring lagi atas katil, ketahuilah dia akan apa ni, dipanggil untuk berdiri di hadapan Allah SWT. Siapa yang solat dah selamat. Kalau ada orang besar masuk tempat ni, masuk masjid ni, kalau kabut semua akan diri nak salam dia lah. Ataupun diri agungkan dia. National Day apa orang buat? Bila ketua dia datang, semua diri. Tunjukkan diri ni adalah satu penghormatan. Tapi dalam solat, dia lebih daripada penghormatan. Dia adalah satu ibadat sembah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh kita sebenarnya diri untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala asalnya tu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bila masuk ke satu majlis, kita sedang ada kat dalam, sedang duduk, kita tak diri untuk apa ni, menyambut Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana kami tahu Nabi SAW tak suka demikian. Tak mahu kita agung-agungkan dia. Cuba lihat sahabat-sahabat. Tapi kita lain. Kadang orang besar datang sikit je, kita sibuk dah diri. Walaupun tu ada pembahasannya, bila boleh, bila tak boleh. Tapi kita kena faham bahawa diri di dalam solat itu termasuk ibadah kepada Allah SWT. Waktu kita diri depan kubur, macam kita diri dalam solat, lagi-lagi kita letak tangan kita macam gini, ataupun atas kita punya dada, macam orang buat dekat Masjid Nabi bila ziarah kubur Nabi, salam. Sebab tu dah macam diri dalam solat. Mungkin dia tak sedar. Baik. Jadi kita hanya diri seperti itu di hadapan Allah SWT. Dan kemudian kita rukuk dalam solat, kita akan rukuk selepas itu, dan rukuk sebesar-besarnya ibadat kepada Allah SWT, menunjukkan kita mengagung, membesarkan Allah SWT. Orang-orang kafir yang tidak mahu solat dekat dunia ini, dia akan diazab oleh Allah SWT kerana enggan rukuk pada Allah SWT. Wa ilu yawma idhi lil mukadzibin wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Apabila dikatakan kepada mereka rukuklah, mereka tak mau rukuk. Celakalah mereka. Dan kita ada sujud. Dan sujud adalah ibadat ataupun satu bentuk perbuatan yang paling besar di dalam solat. Daripada sudut apa? Daripada sudut nampaknya ia mengagungkan Allah SWT. Bandingkan dengan rukuk, bandingkan dengan diri, sujud paling apa? Paling nampak kita tunduk. Memang kita tunduk dengan badan kita. Bahkan lebih dah betul, sujud kita ni mesti sujud atas tanah. Dan mesti letakkan muka kita di atas tanah betul-betul. Dahi kita, hidung kita, tangan kita, lutut kita, dan tumit kaki kita. Jadi kebanyakan anggota badan kita dah ada atas tanah. Sebab itu masjid dinamakan masjid, sebab dia tempat sujud. Walaupun kita dalam masjid, kita ada diri, kita ada duduk kan, kita ada rukuk, tapi dinamakan tempat sujud. Masjid ni dalam bahasa Arab maknanya tempat sujud. Sebab dalam sujudlah, ketika sujudlah kebanyakan anggota badan kita ada dalam bangunan masjid. Kalau diri sikit aja, rukuk sikit aja, kalau sujud kebanyakannya ada kat atas muka bumi. Sehingga yang dinamakan masjid tu masjid. Dan tidak mungkin orang itu sujud melainkan dia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tak dia mengingati Allah SWT? Tentunya sekali. Seharusnya mestilah. Sebab tu kata Allah SWT, wa aqimis solata lidzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Jadi bila dia sujud, dia rasakan diri dia amat rendah, amat kecil, dan Allah SWT maha besar, maha tinggi. Sebab tu bacaannya ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang paling tinggi. Tinggi daripada segala-galanya. Tinggi daripada semua sudut makna tinggi. Tinggi secara hakiki, sebab Allah SWT ada di langit. Dan tinggi daripada makna-makna dan sifat-sifat Allah SWT. Tinggi daripada segala sifat kekurangan. Itu maknanya subhana rabbiyal a'la. Jadi bila turunnya ayat sabbi isma rabbikal a'la, maka Nabi SAW pun kata kepada sahabat, jadikanlah ini di dalam sujud kamu. Yang dibacalah subhana rabbiyal a'la dalam sujud kamu. Rasulullah SAW telah menghabarkan kepada kita bahawa waktu seorang hamba itu paling dekat dengan hamba adalah ketika dia sujud. Fakaminun an yustajabalahu, maka amatlah hampir dekat agar doa-doanya diistijabahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di tempat yang paling bagus kita sujud adalah dalam solat. Yang kedua, ketika kita sujud, bukan luar solat. Kita patutnya solat dalam, kita patutnya apa ni, doa dalam solat. Sebab kata Rasulullah SAW, apabila seorang itu solat, dia sedang bermunajat dengan Tuhan dia. Kemudian dalam solat, ketika sujud, dia paling dekat dengan Tuhan dia. Maka doa yang akan kabulkan. Rasulullah akan suruh kita membanyakkanlah solat ketika kamu sujud. Banyaklah kamu doa ketika kamu sujud. Itu kita faham demikian. Kalau kita solat sendiri-sendiri, kita panjang-panjangkan sujud kita, tak apa. Kita doa apa yang sama kita doa kat luar solat tu, kita doa dalam sujud kita. Rabbana atina fid dunya rabbana zalamna anfusana rabbana la tuzigh qulubana, apa-apa lagi lah kita doa ketika kita sujud. Sebab tu kita waktu solat qiyamul lail, sujudnya panjang-panjang, kita doa pada Allah SWT dalam sujud-sujud kita. Walaupun dalam rukuk pun boleh sujud, boleh doa. Dalam diri pun kita boleh doa, tapi dalam sujud lebih baik lagi. Jadi itu solat. Sebab itulah ia menjadi rukun Islam yang paling utama selepas syahadah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian solat itu terbagi kepada dua hukum atau dua macam. Satu adalah solat yang wajib, satu adalah solat-solat yang sunnah. Dan bila disebutkan wa iqamis solat, mendirikan solat, artinya kita tegakkan dia, kita jadikan dia berdiri tinggi sehingga dia tidak jatuh. Itu makna iqamis solat. Bukan setakat kerjakan solat, beza dengan mendirikan solat. Kerjakan solat yang buat tadi, tapi menegakkannya maknanya lain. Dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi apa maknanya mendirikan solat atau bagaimana mendirikan solat? Yang pertama sekali, kita tunaikan solat pada setiap waktu. Itu first kali. Kalau dia punya solat tu bagus, semuanya cantik, tetapi solatnya belang-belang, itu bukan iqamah solat. Dia belum bina Islam dia dengan pembinaan yang betul atau atas rukun ataupun tiang-tiang yang betul. Sebab apa? Sekali-sekali dia tinggalkan, dia tak boleh. Yang paling utama sekali, dia kena solat pada waktu-waktunya. Kemudian ketika dia solat, dia jaga semua yang perlu pada solat, yang dituntut dalam solat, rukun-rukun dan kewajipan-kewajipan. Mula dengan syarat-syaratnya, iaitu bertaharah, suci daripada hadas besar, hadas kecil, dan menghadap kiblat, menutup aurat. Baik. Kemudian dia solat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sebab Nabi SAW telah mengajarkan kita solat secara praktikal. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku solat. Kalau kita buat demikian, setiap waktu kita buat demikian, maka kita telah mendirikan solat. Dan termasuk mendirikan solat adalah mendirikan, mengerjakan solat-solat sunat yang mengikuti solat-solat wajib ini, yang kita namakan solat rawatib. Solat rawatib itu maknanya apa? Dia mengikut tertib. Dia plural untuk tertib. Jadi dia ikut saja solat-solat. Dan dia ada dua macam. Satu qabliyah, sebelum solat fardu. Satu ba'diyah, yang selepas solat fardu. Tapi tak semua solat ada qabliyah. Dan tak semua solat ada ba'diyah. Jadi itu kita kena lihat sunnah Nabi SAW. Jadi kalau solat subuh cuma ada qabliyah saja, dua rakaat, tak boleh tambah pun. Kalau tak boleh tambah 4 rakaat, 2 rakaat, buat lagi 2, buat lagi 2, tak boleh. Dosa. Nabi SAW hanya benarkan kita solat 2 rakaat qabliyah sebelum subuh. Walaupun solat itu dituntut dalam Islam, bagus, banyak pahalanya, tak boleh kita pandai-pandai solat. Nampak? Tunjukkan bahawa ibadat itu mestilah terhenti dengan dalil. Kemudian lepas solat subuh, boleh tak kita solat lagi? Walaupun solat itu bagus, tapi tak boleh solat. Sebab dah masuk waktu, waktu tahrim, waktu haram. Kalau kita nak solat sunat lagi lepas subuh, kita kena tunggu sampai matahari naik. Matahari naik segala waktu duha, baru kita boleh solat. Bukan waktu syuruk. Waktu syuruk pun tak boleh. Waktu syuruk tu maknanya matahari masih apa? Masih baru atas horizon dia. Dia kena naik lagi, baru boleh. Itu dinamakan waktu duha. Waktu syuruk tu sebenarnya yang kita faham ni sebenarnya adalah waktu duha. Jadi dia mula daripada 7 lebih tu, 7.20 ke 7.25 ke, tengok masa lah, kadang-kadang dia cepatkan dan lambat sikit. Itu yang kita namakan syuruk tu, itu semua adalah waktu duha. Baru kita boleh solat. Kemudian solat-solat zuhur, kita ada qabliyah, kita ada ba'diyah. Solat asar sebenarnya tidak ada qabliyah, tidak ada ba'diyah. Dia tidak ada rawatib dia. Jadi solat asar saja. Walaupun tidak salah kita nak solat sebelum solat asar, tapi dia tak mu'akkad. Dia bukan sunnah yang amat dituntut seperti solat zuhur dan solat subuh. Maghrib juga begitu. Dia tidak ada qabliyah maghrib dia yang rawatib secara khusus, tapi boleh kita solat 2 rakaat sebelum maghrib. Adapun ba'diyah, ba'diyah ni rawatib. Ba'diyah ni adalah solat yang mengikuti solat maghrib 2 rakaat. Kemudian solat isyak qabliyah pun tak ada. Maksud tak ada kat sini lah, tidak ada yang dikuatkan, tetapi dia ada, dia ada solat ba'diyah. Kalau kita lakukan ini dan kemudian kita tambah dengan solat witir, sekurang-kurangnya 1 rakaat, yang paling bagus 3 rakaat, nak tambah lagi-lagi bagus, maka kita telah mendirikan solat. Dan faedah solat-solat sunat ni apa dia? Dia akan melengkapkan kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam solat-solat wajib kita. Nanti adalah kekurangan kita terlupa, kita khusyuk dan sebagainya. Kadang-kadang tersilap pun kita baca apa entah, maka ia akan dilengkapkan dengan solat-solat sunat. Jadi bila dihisab kelak oleh Allah SWT solat ini, ia akan lengkap melengkapi. Dan ketahuilah, amalan yang paling pertama sekali yang akan hilang daripada agama Islam ini adalah solat. Minta maaf. Amalan yang terakhir yang akan hilang daripada agama Islam ini adalah solat. Jadi solat itu adalah amalan yang last. Bila dah tak ada lagi agama Islam, maknanya dah tak ada solat lagi. Kalau ada ada solat, banyak adalah Islam. Kemudian amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah SWT adalah solat. Apabila baik solat, maka akan baiklah segala amalan. Jadi kalau kita nak kenal orang ini bahagia atau celaka kelak di hari kiamat, nak tahu dia Islam dia macam mana, kita tak boleh tengok zakat dia, kita tak boleh tengok puasa dia. Puasa setahun sekali, ada yang lain-lain bulan, kita tak tahu lagi macam mana. Kita tak boleh nilai daripada haji, haji lagi seumur hidup sekali. Jadi nak tahu bagus dia ke tidak, baik ke tidak dia, maka awak kena lihat solat. Kalau ada orang datang nak bimbing anak, awak tak payah tanya puasa dia semua. Sebab itu tak berapa pun, tak berapa kuat nak tunjukkan dia bagus ke tidak, layak ke tidak dia menang. Awak tengok solat dia. Sebab solat tiap-tiap hari. Kalau ada keistiqamah buat solat, melakukan solat, maka insyaAllah ada orang yang baik, lain semua boleh dia jaga. Banyak orang solat tinggal sana tinggal sini, tapi bulan Ramadan puasa, solat pun solat, terawih lagi, tapi lepas Ramadan awak tengok dia macam mana. Jadi yang betul yang kita nak jadikan yardstick, kayu ukur, adalah dengan melihat solat seseorang itu. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW telah menghabarkan kepada kita tentang rukun-rukun Islam. Dan hadis ini walaupun ia sebahagian daripada hadis Jibril, kan ada hadis Jibril dia tanyakan, khabarkan kepadaku tentang Islam, disebutkan syahadah la ilaha illallah sampai habis itu, yang rukun Islam yang kelima. Tapi dalam hadis Jibril tak disebutkan bahawa dia adalah rukun ataupun dibina Islam atas. Adapun hadis Ibnu Umar ini diterangkan bahawa ini adalah rukun-rukun Islam. Nah, jadi ada makna tambahan, ada faedah tambahan. Sebab itulah Imam Nawawi bawakan hadis ini. Jadi ia menguatkan fahaman bahawa terdapat di sana lima perkara, lima ibadat yang merupakan tonggak Islam. Dan insyaAllah kita akan sambung dengan ibadat-ibadat lain, zakat, haji dan puasa. Lebih-lebih lagi puasa. Dalam kita nak menyambut bulan puasa, perlulah kita sedikit sebanyak tentang ibadat puasa. Wallahu'alam bisawab. Aku lu qawli hadha astaghfirullahaladzim wa li wa lakum sa'il mu'minin wa mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wa minan nar. Allahumma aslih lana dinana. Allahumma aslih lana amrana kullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. ربنا آتنا في الدنيا حسنة